pada marani sawah manggul pacu. Sok ambe bunga ing pikiran gawe tentrem ing ati. Din, ai bocahku ya. Siraku waya par bijulakane keboeku. Oh. Iko delem gudene ngaprak ning sawah wong iki. Iya ya, mbok klalen kulaku. Angger bae sira sijeng ya. Nggih mungkin mungkin sekedap mbok arep anu un ngiring-ngiring gudel bari dandani gadung. Iya, iya gage ya. Punten. Mangga. Air Pabu Nawas, Pak, apa yang perlu tahu, Pak? Ay, kula iki jawane si ngirim Baridin, Bok. Baridin iku dinakin ki meluku ning sawah kula. Tekan ning sawah laka kebo laka Baridin, Baridine menggawe ning sapa, Bok, dinakin. Ay, mbok temen dameling sinten-sinten, Pak, wonten ing griya. Ana ning omah. Nggih. Lagi apa? Nih kakak malah sawah nganu nih kebo eh. Lagi nguculi kebo. Nggih. Undangan bok, kongkon meneh bok. Mangga. Cuk, Baridin. Kenapa bok? Iki ana Wabu Nawas. Wabu Nawas ya sampe meneh dewek ya wak. Ay, siraku priben perjanjian meluku ning sawah isun tekan nih. Kita tekan ning sawah sirah masih ning umaku priben maksudnya sirah. Sampun kirang pemaklum, babun. Apa adat sih? Muka kat menusa panggonan salah lan luput. Asale wau dalu e kula nonton wayang dadi arip mata sama enjing. Oh dadi kalen. Lamun benjing mah limawan pripun, wa. Din mas saya kita nggawa tumpeng digawa balik maning. Yakin si disidakaken yang kita nggawa tumpeng. Dada sanik imawon. Kin baik embok tumpeng embok. Kesun. Aduh, panggang ayamnya gede temennya. Ya, sampun mau kula badai pangkat nih. Sawah emang Bu Nawas meluku. Ayo bareng, Din. Mangkatnya bareng tak beli. Mungkin, Wak. Sawahnya kula dereng jelas sebelah pun dia Widara, Wak. Oh, sebelah... Ya, ini kono blok ini Widara, kono. Gumuk, gumuk. Kawatan gumuk, ya? Iya, iya, bener. Caket sawah emang Karsida, Karsida. Oh, ini sawah Karsida. Yeah. Sebelah wetane. Warkat, warkat. Kulone. Danira kidule ika si daspan bang dia daspan waya lore daspan ning kono riari kula ka sering tandur mbok ka sering tandur derek ning kono ku oh dadi gandeng karo sale daspan gandengan koten bener yuk kita mangkat ningin jadin ya sampun wabun kula aturi krihin mawon oh mangkat nih. Kula ngintil ing mburi pamit mbok pandongane. Iya, Cung Kang hati-hati ya, Cung ya. Muga-muga Baridin glis pragat ngarap sawe Mambu Nawas. Iya, iya. Amit mbok. Bakal pengen mangan sing enak kudu bae ngongkon anak ning pasar. Sebenere Ratmin aku sungkan bakal mangkat ning pasar. Kudu bae bocah nom-noman ngudang-ngudang. Tapi yang perintah wong tua ya kudu diturut mangkat bae Oh, kita Jenengan ditulisi kok kelalen pisan tekangkana. Apa-apa kan, Kak? Mama sih cuma pesen apa? Klobot, bako, terus iwak pindang, gula, terus teh, kopi, pesenane mama si kuan. Bumbu dapur gede entok ya. Gula abang entok. Terus bawang putih, bawang abang, sabrang abang. Ajaran abang. Apaan sih? Latah. Bocan nom selatang. Latah iku latah. Wong lagi ngeling-eling belanjaan digetak. Kayak mau umur sewidak sampean latah ya yuk. Beli latah gak nari dijebak sih, kaget. Aja kesuwelen kayak Melayu ku. Biasa teman sih bakal kita nih pasang udang-udang. Bocah manis sih ku, bocah manis. Bocah ayu, bocah denok, bocah gembleng aja. Nok ning. Denok ya guni. Ayo. Tuku klobot oleh blara, kodong plem kenang angin. Aja sewot aja ngecaprak, lamun gelem ayu kawin. Kawin. Sembarangan nari tengah dalan. Hei, raja kerep pinggir kelapa. Gawe kue masak bergedel. Oli priben. Lamun arep ngawin kita, kudu duwe masak gudel. Ngasih apa termane gampang lati mas. Sembarangan temen sih. Omongane sampean sombong. Waduh. Sombong. Sampean omongane dhuwur temen ya yuk. Dhuwur utak kita anak wong sugi. Aja macem-macem lah. Masalah dunia beli kanggo kadiran yuk. Yuk. Rujak pelem rujak ketewel, numpak sepeda ning pong-pongan. Ari gelem aja kaken rewel, ayu pada jaipongan. Jaipongan. Blak-tuk. Kurang ajar. Kentong kropong kolang-kaling. Bidara cukur rawe. Mong jaipong mong tarling. Bagian sorat urubai. Mana, Pak Rigat? Sampean menang, gue coba yuk lah. Mendu, mambu enak. Mambu emang bubu deh. Iku, wong kue terkadang cekiding gue kayak rajungan. Mana iki? Sum-sum ya. Gambir-gambir sawit. Manik jambe mancal uit. Mangan gedang buang kulit. Gelema karo aku sugi duit yuk. Gambir sawit asam kecut. Sri kaya kembangnya putih. Sugi duit orang kepencut. Wong kaya ganjel pedati. Waduh. Enak gue moyok. Barangan. Bengkak-bengkok, pandang-pandangane. Bunge denok, duhur omongane. Bisa pamala kewoti, apa beringati. Banyak gampang. Pokat telakone Sama-sama panjang Telung lampe abang Som-som ya Marek-marek taro nyawang Pengen medi undang-undang Ora batir ora wireng Sedandan ditagi utang Yu ada ngomong kono Mang Amit arep takon sawai Bu Nawas mang ning endi mang? Wis ganggu bae maning acara. Aduh. Ya tulung mang arep meluku mang. Oh, sampean arep meluku sawai Mang Bu Nawas. Bener mang. Nggih, bokat sawai Mang Bu Nawas ngetan bae ya. Masih ngetan. Kurang luwih 200 meter maning. Oh, parek ya mang. Yeah. Sebelah nggih gumuk mang, sebelah lore. Lore. Tangana widarae duduk. Widara bau jan. Tuh, iya mang wis mang kesuwun ya mang. Ya. Waduh. Anak gulu. Wah, kowe wong macem-macem iki. Taun jo aku lu. Nangkol ning gulu tepat sok. Masih mudang-mudang bae. Mana arep apa sih? Tak lakonan mama ki. Sembarangan bae dianggap adon apa kita? Wis lah, ajak aken mana deh, kita kelak bae, emang gue enak di gang Wis kelama bae yuk. Kula duwe kumis iki gedhe kumise. Tuku petis kaudanan. Payung godong gawa pari. Duwe kumis beli kaidanan. Kumis gondrong dilaleri. Seratus untuk kumis. Seratus maning. Kumis kaya konon bae dipamer-pamerakan. Bener yuk. Kumis iki karo kula bae duwe jenggot. Jenggot. Jenggot kanggo bandul senggot. Waduh, puas lemes ampos. Ya to disampean ne maning Yayu. Sing awong diciri wanci, aduh kanjeng teman sampean ya. Heeh. Ngomongaken Yayu, nonton wayang ning pertatean. Abang Bansun gada gedek. Loh, kula sayang teng sampean karo isun duwe godek. Ah. Godek sampe secepon, gada gedek cuman wadon. Cepon-cepon kayu cemen wajon asal ayu. Kayu-kayu cemek wong ayu manis me semek. Cemek sing pong-pongan kayu pada jai pongan. Jai pong-jai pong apa kan sih jembatan. Ewong buen arep lunga mendi. Aku dewe nika kang liadi. Nika kau wong pang baturi isun dipuri. Ucul cuma matane pating tolong bae iki. Mang durung ketemu sawahe Bu Nawase, Mang. Lho, matakan gregetakan bae wong kinis ya. Terus mulek sampean, Mang, kon eling ta beli, Mang. Sing mau mulak-mulak ning kene bae lungkon priben sampean, ha? Iya aja kurang pemaklum si Mang, ya toli priben kater sampean ya wong tani, kula ya wong tani. Pada-pada kudu ngarti ning panca usaha tani. Yenis pada ada di wontani, priben carai sugi pari, dedalani usaha tani, kudu diulik diulapi, ana lima usaha tani, bibit tenganggo bibit unggul. Ngapik pengolahan alat modali ya kan waras tak teratur pengairan tikus sundep belum kudu diberantas menawa baik cukup berat iku panca usaha tani agama-agama bapak tani bisa cukup salah enak-enak tungkul melaku anak bocah wadon ngomong aku diarani bocah ganjen orang aku nyangka isun wong adol weluku yen isun iku aran Baridin urip lagi menderita batin saben dina lagi nyandang isin sebab durung ngalami kawin. Wonge goblok kaya jaka dolo. Aja ngomong ganjen, aja nemen-nemen kok kata besuke demen. Ini emang temen. Aja jimprat-jimprat, coba deleng urat kentil sampai akhirat. Emang sampai abang larat. Bagain larat bari di lanang. Demen wadon iku benar. Nambah-nambah belenak pikiran baik. Aku napas temen badan dina kintem montak bocah badon. Eh, kok ngelengah? Tungkulnya anak tambalan nih, ikut lengan. Bagen, no tambalan gak bagen. Sulama jadi tungkul jepang-jepang. Wis gajah ngece bayak. Bapak situ bisa tunggu kang anyar. Gajah aja sok lancang, bokatan kecancang. Pira, pira lawase, gembleng ayue. Pengen edan jare teweke, bari din cari nontone. Blok, blok, konge kaya jaka dolok. Blok, blok, konge kaya tukang pala. Dasar londo menorak kelakon, omonge kaya wong warun. Nok, nok, wong gembleng ke sawang deno. Nok nok bari din demen ora kapo. Melayu aning laklakan ning naga. Dek udak mangsa wurunga. Kepengen kawin aduk sabar dingin. Apa beri isin bari din wong miskin. Leniat wong duwe niat sun ngerti siran nolak aja mecicil mecila wonge presak ampune brenak omongane kaya wong soan pancen bari dimulana wiweru isin tukar indalan ngomong di pikir-pikir rapi nabi bakal mabok bari saking bari di rujak-rujak merak campuran rujak kepace ya merak ya manuk bence ya merak ya manuk bence kayak kene dari wong blesak yen duit si duit receh ake wadon pada ngece. Den. Sambalan, bokapku sulaman, Mas. Ngomong ganjen-ganjen temen lagi, temennya pegelek, pundak blocot, manggun-manggun beluku. Sampean ngece baik, bagian ganjen gan mangan kita siap suki bro. Beli takon. Lawis. Parang sinom pasar selangcang, singa kerta desa babadan. Wong masih nom ada sok lancang, bukat nyata ada di edan. Singa kerta desa babadan, mundur tulang wadai lumpi. Labu nyata rat minah edan, isun gelap moges kupi. Sabrang jepun pating blarat, bakal kue adon-adon. Bagen isun wong melarat, masih due wong tua wadon. Pasang unci pasang kitiran, kolang kali wadai kanjang. Kumpuk siji kanggo kadiran, paling-paling dikongkon kujang. Alangan, balik, alangan, disida menggawe, balik, alangan. Sampean iku bocah bener ta bocah bener? Ai bocah ta benernya bener. Bener priben ki? Wong tua dikongkon mangkat dingin tekan di sawah lah kabaridin lah ka kebo baridine di maning. Oh, tau ka bener ta bareng, mungkin kemungkin kesasar. Embok kita ki menusa. Ari wong iku kudu mandelek karo wong maning. Kunci kita tekan di sawah lah ka baridin lah ka kebo. Ben pribenan bari dine mendiri mangkat dulu sama umay. Ya, sing kene si umay si wis mangkat. Kang bener mangkat dulu. Ya masa kula repan obat mampun. Buktine tekaning sama lah ka wong-wong lah ka bari din lah ka kebo. Duh, tali kocok ini. Iya. Anak sampean iku beli bener kunku. Apa-apaan kunggu? Din? Priben sirak wong tua ngenteni ning sawah sirelah kata-katakane. Apa? Oleh alangan, Mang Bun. Alangan apa? Ya, alangan mawon lah. Takon mbok alangan apa, mbok? Iya, bocah-bocah yang luka ya masih garing. Luka masih bersih? Masih bersih. Alangan apa, Kacung? Ya, alangan gedean, Bok. Oh, anu, bukan anak ula, Tatu. Oh, ula si kewedian nih, Baridin wis tahunan dari wong tani. Bukan anak sejene maning, Cung. Bukan kacung di bedeni, tani ngapa, Cung. Alangan kang angel, manggune lamon benjing mawon pripun si manggun. Eh? Benjing tamben lah wong dinae dina blenak rupane nikin melukuen ben maning konon. Nggih. Aja dipikir bae Din. Kiwe tengen wetan kulon lo kidul wis pada tandur, kita nyagaraken sirah bae. Jadi priben kita pengen ditanduri sirah melukue mekonon bae wis lah. Kongkon wong sejen bae lah. Mbok menen urip nyaluk urip mangguna wae. Siap beli priben wong kula li alangan. Sing sabar-sabar sampean nih, bokat besuk be, sawah sampean bisa tak weluk. wis arep ngongkon wong sejen bae mbok. Dadi pripun? Tumpenge tak jaluk maning. Dijaluk maning. Mbok nek nang tumpenge mbok wong durung tak weluku sawe Bu Nawase. Ya tumpeng wis kentir to. Kentir. Ya wis didahar ning kula kabeh, Mang. Tok tok ge, Mang. Ya digenti wis digenti. Karo beras pirang kilo? 2 kilo. Mbok payana beras 2 kilo, mbok. Patingi lagi mbok ora dhe beras-beras acan. Karo duit bakal beli dhe beras. Mbok iya ganti duit beje mbok mari aja kenang perkara. Mbok kan duit sing endi cu? Ngapan Kang Makaya ku kacung dhewe. Oh, dadi mboke beras beli duwe. Beli duwe emang. Mboten kadang. Duit beli gablang. Beli duwe ningan. Wis kanggo genteng tumpeng sarung Wiradin dicopot. Mangguen aja tegelan sarung mumue siji. Go prati kemulati jen waya bengi. Dicopot meneh kanggo gentening tumpeng. Dicopot maksat emang Bu. Maksat. Ku arepan go apa sarunge? Tedol. Jek muga-muga aja payu-payu bae. Oh, nyupat tani je. Gawe ki blok sarunge. Beli tebel apa? Tali kacungnya lumuni alangan gede ku gede ne sapira. Alangan apa? Coba cung kari din. Koe mboke beli sewot. Ya masa ya kalau mbok karo anakku sewot. Rikalane bari din arep mangkat maning sawe Mang Bu Nawas. Tekan ing pinggiring pasar mbok parke jembatan. Bari din oli alangan gede. Alangane kang gawe keder ning pikiran. Kang gawe keder ning pandelengan. Alangan ketemu karo bocah wadon gembleng rupane. Ai, dadi alangan ku alangan ketemu karo bocah wadon konen cung. Nggih, Mbok. Ya aku disarane dudu alangan kung bucu. Ya matek kula beli sida menggawe, jeng, Mbok. Sebab sira iki yang menggawe. Takon akan Mbok bocah wadon mau. Arani surat mina anak yang bapak damong kang sugi melawat dunia jarembo. Rambutnya berintik adanan-danan. Alisnya merayang matanya damar kanginan. Jumre bangir lambene ngepundung manis mesme. Ari gemuyu ake wong meluku pada balik man. Yen dipikir-pikir wayang cocok ge lamo dadi mantune mbok wasi. Kacung Baridin aring lamun cung ya malingane sira wong nembeke ketemu karo wong wadon kacung kang saukuran cung bapak dampu wong sugi jare. Ya mana sih jeneng anak lebih sari ini kacung mong mbok nek cari ini ora dak dek mbok bisa nener bari mbok waris iwa mong mbok kula dikaya-kaya sekloyonge tes ketemu karo bocah kuwon beli bisa turu lali ora enak mangan pengrasa mbok warsi tes segadi pangan rasane ing pasir. Ora bisa turu lali madragan anak sampean sing no mula dulu ngalami duwe rapi dumok wangsi mikir-mikir gawe patra kira kuari mengkonon dika kaca kun kucung dika kaca kun Baridin coba cung sejene baik wayang temen cung siraku ya malingane aja suaya-waya Baridin harap apa sih dikadirakan arane pak amok onan simbok tegel nih anak kang mumunge siji tega tambok. Eh cung sapa wong tuane kang dipengen bahagia kakenanya nanginya padaya apa coba cung kan ditinggal wis mbok pak amok beli gelem bela nih anak bagian suara Baridin si cindak umure kader umur lang aser pe bagian gelap. Apa bok? Apa bok? Apa bok? Apa bok? Apa bok? Apa bok? Apa bok? Apa bok? Apa bok? Apa bok? Apa bok? Apa bok? Apa bok? Apa bok? Apa bok? Apa bok? Apa bok? Apa bok? Apa bok? Apa bok? Apa bok? Apa bok? Apa bok? Apa bok? Apa bok? Apa bok? Apa bok? Apa bok? Apa bok? Apa bok? Apa bok? Apa bok? Apa bok? Apa bok? Apa bok? Apa bok? Apa bok? Apa bok? Apa bok? Apa bok? Apa bok? Apa bok? Apa bok? Apa bok? Apa bok? Apa bok? Apa bok? Apa bok? Apa bok? Apa bok? Apa bok? Apa bok? Apa bok? Apa bok? Apa bok? Apa bok? Apa bok? Apa bok? Apa bok? Apa bok? Apa bok? Apa bok? Apa bok? jangan bunuh diri kendat. Oh, apa di kendat? Kendat dewek. Soalnya apa, Mbok? Mungkungnya lagi dan bocah wadon. Oh, mau mangkat melukuk. Halangan-halangan. Isbaket mungkung ngambune beli mendelik ngisun tuh lukuk. Ngendat ya karo. Kabel yang masa mati-mati ya patang mulut kan. Jadi culakan nombor niki. Culak nombor jadi cengeli makain tangan niki. Kangelingin, Din. Kita pan ngomong iki Din wong tua Din. Jadi aku oli alangan ki, alangan kenang bocah wadon. Erane ku tangane kenceng nyekelisun ngomongnya karo mbok wangsi. Jadi kenang alangan kone bocah wadon. Ngukur-ngukur mbok kira iku wong rangda sepocong. Di dua laki munjuk ngelenge langit ngingsor ngelenge bumi kang seukuran Din kang seukuran coba kader sire dua pak dua sarung si Din mambu apa kayak kene ya semono gandi cantet campean kok bayar tumpeng kang melasa ning mbok kira Din kang melasa ajak kaya kon ajak putus asa. Ya untung masih ana sampean durung ado, kula masih duwe luyan umur. Nah, lamun kita wis ado siraku mau. Sembok ya. Kesuwun mangku. Bakang gerang-gerang awas tetek kami maning. Maringane siraku ya dunya. Ya wis arep mengkono mbok kudu kudu nemen-nemen nang. Rantak-rantakan mbok wangsi seduwe-duwe mbok katana gedang mateng sediak nang kanggo pasrahane nokrat mina. Kebayangi mata lamun surat minan kelakon yang kelakon baridi cocok bertandani yin wong wadon pinter ngerawati pekaya gelem dame gelem rukun kelakon keluarga mbok wangsi wis gagere kapandaya akal-akal ngulati umeng bapada. Tadi mboke pada mangkat sani kita mbok mangkat yang ngakakan ya su muka-muka mbok ya jadi tolak kula surung puji pandongan muka-muka mbok wangsi kalaksangan atur pangkat mbok gageng pulang enteni kepribeni kabang areng ya mbok sobat-sobat di perjalanan bukan anak sumik gedik mbok ayana ber selamat jalan mugi aja nemoni alangan ing dedah iki pikiran ki belenak temen dinakin ki ya macem-macem warna-warna reruwet pirang-pirang dadi siji kaya-kaya duh mikir anak tak kongkon mangkat ning pasar singa wicesuk sampe waya meni durung balik-balik duh halangan apa bocak ining dalan rak minaki di ana maning soal impen mu benginging kiblena apa artine impen kia lah pikiran bening anak kita sih artak susul umala kasing nonggoni di hari meneng bening umah anak beli teka-teka impen mau artak takok nang sapa kang bisa ya badak impen duh biar enak artak takok na ben tukang palak ana uang beli ya ning kok ngadang uang liwat ah bukan bayar nak lah sapa Eh, mang, tukang balak di tukang. Mang, gawat kas. Mang, ini mang. Sampean ngundang kula ta, Pak? Iya, Mang. Iya. Sampean tukang palak ta, Mang? Jare dewek si kula iki tukang palak gedean. Gedean ya. Ingkang sampun keceluk 5 kecamatan. Ambo ya, Mang. Saben dina ketamuan wong pirang-pirang. Mung dilala. Sing awit esuk sampe beduk nunggu tamu langka tang teka-teka. Konan mulane kula iki terpaksa ngluyur metu sing omah golek rezeki miter-miter, Pak. Ya mang lumayan ya. Jadi bakal sepi ya, miter-miter konan. Ya terpaksa metu sing omah apa ten, Pak. Ya ya maklum sareneng rezeki ku kudu kelawan digoleti. Ya iya mang arep kelawan digulati. Dodok bae masa oli-oli ya. Anak oli gak bakal dodok beta. Coto meju lumak kena ini tengah dermaga. Nempe tengah dewe. Terus. Iya ya apa-apa kebisaan ane sambil kumang. Kebisaan aku lah macem-macem, Pak. Apa sih? Kanggo samu barang apa baik, kang minurut panyunane tiang ingkang taken dateng kula. Konon? Contone. Apa, Mak? Nenandur supaya aja dipangan tikus. Kanggo perjodohan. Aduh. Wong umah-umah kang wis bertahun-tahun ora duwe keturunan. Alah. Alias ora duwe anak. Iya, Mak. Kanggo sekabeh karyawan utawa pegawai kang supaya cepet naik pangkat. Gimana artinya iya aja. Kanggo dagangan supaya laris. Kangge tiang ingkang rambutnya sampun putih supaya ireng maning. Alah, bisa kudu mah. Gak bisa rambutnya putih ireng maning ku bisa. Pinter ya mah. Nah, kangge mbadek wong meteng. Ada. Nah, teras badak impen ya bisa. Impen bisa, Mang? Saget, Pak. Nah, ikuku. Soal impen. Lamun sampean bisa soal impen. Badakan impen ya, Bapak? Ayo. Maksudnya badakan impen ya sampean, Pak? Oh, mangga. Ayo, gen sekedap ya. Mudu pekakasih ake ya mang. Macem-macem wonten kayu, wonten pun apa nih gitu. Ya anak kayu, anak lading. Lading apa kuno? Lancip, blerang-blerang. Ya lading. Mangga Pak. Iya. Irengaten gih. Iya. Ingkang ogan cinarita jodone wari sampean. Amit Pak, coba tangan kiwe dipun buka. Tangan kiwe? Okay. Bukan tangan besing bersih. Dikenang anyang Pak. Kedah tangan kiwe. Kiwe bagen? Okay. Ya cek lah nyah. Alesan wong sugih tangane ya. Iya. Tangane kayak pelabuhan kapal melulu. Kapal melulu? Kok sampai kayak pelabuhan? Iyuh. Kula badek sampean impene ya Pak ya. Sap. Apa ya impene? Mungkin. Hanya tak. Bisa jembrengut. Sampean waktang aran Bapak Dam Lars Boten. Ya. Waduh, pinter ya sampean meneng beki. Sampean duwe anak kang masih perawan kang arane Suratmina, gina pong gih? Ya. Cocok ya. Nyalah beli nyangka. Sampean mau bengi ngimpi topongan perak segede lumpang, terus mboten? iya bang. Iya bener ya, cocok. Nah impen mau maksudnya meketen pak. Maksudnya apa? Yenta ari perakiku barang kekayaan. Artinya impen mau ana rong perkara. Rong perkara seprek perkara. Seperkara yenta sampean uripe lagi seneng lagi ketunggon dunia alias dikurang sandang kelawan pangan. Ya pinter. Rong prek. Rong perkara sampean sadrone kesenengan ning keluarga sampean iki. Iya. Budinane booming gue bulane. Kapan-kapan sampean badan nemoni alangan setitik pak. Oh itu ora apa-apa ri alangan setitik sih. Ditambal karo duit dia hilang. Hehehe ini alangannya sampean. Apa ya. Coba cekelen dikit ki. Kayu gue lagi cek. Kayu kayu gue jadi cekelen. Kita kayu dicok 50 nih. Lih Rob. Bukan kita melu ke gawa mana muncul. Sampean percaya bini kayu ki. Rob cekel gagam. Ya wes. Ya. Gak apa-apa gini mah. Gak apa-apa. Ya wes, ayo. Alangannya sampean. Yen sampean gue anak kang masih perawan aran surat mina. Bakale arpan edan. Edan. Alangan kang nomor loro. Sampean bakal kehilangan barang wujud emas akehe 1 gram. Beri balak-balakan maning, kurang ajar. Sampean. Loh, apa mulanya sampean sewot, pak? Saya kan orang kaya. Masa dia anak si jiplawan edan beli percaya? Sampean sih kena beli percaya ning kula. Tapi kula wani nonton, pak. Nonton apa? Yen anaknya sampean pasti edan. Si sampean ku nentukaken bahwa anak saya edan. Lamun sampean dipercaya kena dipercaya nanging kang penting sawise tak badhek kabeh kang penting bayar, pak. Bayar 2000 perak. Buru-buru pan bayar sampean keretek. Tampak ya ya. Setan. Di sampean suaya-waya temen ning kula, pak. Sampean padha bae karo hina ning kula hina. Ngehehece. Dudu saking ngece, dudu saking hina. Jadi sampean tetap dipercaya, pak? Sudah, pengen pulang, balik. Ya, lamun kebuktian anak sampean edan tanggung jawab sampean ning kula priben? Tanggung jawab, be? Ya, sampean upe perjanjian apa ning kula? Lamun iya nyata edan. Ya, lamun kebuktian. Eh, sampean marah kemaning gawa golek, gawa golek. Sampean wong wis tua ngomong sembarangan teman pak. Apa sih? Maksudnya nggak wamene golok itu harus kanggo apa? Ayo, bila perlu, nyedia bukti anak saya edan di perang. Sampean ngomong aja keluyen pak. Sampean wong wis tua, bagus ari wong wis tua itu ngupai contoh kang bagus. Contoh apa? Ngomongnya dur-dur temen sampean. Wong di perang, wong dibacok lawan golok itu lara pak. Lara kebagian dari ya bukti. Ayo. Kita wong sugih anak untuk ayu punya jenang apa? Beh, orang lah percaya. Ya wis, namun sampean temenan dipercaya permisi. Balik balik. Besok kita tengah main maling pak. Main maling warapan beli beli ngundang. Jahat. Anak kita semuanya kayu gembleng aja edan. Uang ajar yang bulang yang mas-masih. Surat pikiran. Kajiran mas pirang-pirang di cake. Ini nang edan nih. Oh, gulang-gulangan nih. Ucok, sembarangan selagi pikiran anak durung balik-balik. Sampai wajah milik. Oh, gulang-gulangan nih. Cuman balik ngatuh maling yang umat. Jahit, jahat kono. Setan. Mama! Nginok, luk, nginok. Ya dulu, senyok unang apa sih temen? Ya dulu, aduh. Ay mama, kurang udah lenteng dewek bayi, saprak bayi kaya muye dan lagi apa sih mak? Mama lagi sewot. Sewot? Loh, mama dulu bayi dahar sih ya, madere ngeliwat pula ya mak. Wah, bagian nginep, ngeliwat apa sih pada rupanya weh? Sabu mama. gue sarapan. Kok sih mamang ngurang-ngurung saprak bae? Saprak kecen anak mau ngacok mau bikin itu. Jadi mama lagi nyewoti uang. Nyewoti uang kok. Ngewotek kok. Kok ngatung dulu kok. Mak. Pulang mas, besok teroli halangan. Halangan apa? Halangan ya mak? Ya sini kan masih butuh aku. Masih butuh mak. Beli-beli, bisa cat, beli kecil, beli cacel apa. Kamu pula bisa kan uji kok mak. Aduh, yang aku tinggal. Aduh, macem-macem mak halangannya. Pertama mak, diudak-udak nang besar nom-noman. Alah, besar nom-noman nok. Kelorok mak. Aduh, sini kan pribe nok. Kelorok mak, ketemu karomu ngadol beluku mak. Muarkan ngasari kita barangan. Ireng, ulahku ma mau kuanggur-anggur. Apa sih? Api pasri weluku. Pasri weluku. Ugi, nang siapa? Kenang bocah. Bocah? Mending bocah bagus ma. Bocah blesak kambe mambue blena. Ola. Sembarangan lho ngulangku ngasrai weluku. Ini weluku emas atau weluku perak no? Boro-boro. Weluku biasa peranti jarak ning sawah. Weluku kayu. Nggih. Ola. Bocah beli ngutek temen lah kepikiranane bocahku jadi tinggalin mama beli weru apa sugi weluku ikut dulu. Ning guru rumah. Ning grima pating celek. Lah lelo. Ning rungo kon ku mae Ratmina sing lamar e wong gede-gedean. Ku delan wong sugi. Pirang-pirang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, Kang Apun Mangga. Mangga lenggah. Eh, sewen. Mangga lenggih. Eh, sana sekolah badai tanglet nikin ki. Takon apa? Kula ku boten kesasar tambir kiki. Siapa sih? Ku semaksud kula badai tanglet kriane bapak damengri kita. Oh, iya. Kebeneran iya. Eh, sampean gagah temu. Oh, ya, sedang mawon lah. Waduh. Iya senang kita sindelan wong gagah. Hari surat minai wonten ta? Surat minah? Enggak, ya putra sampean. Oh ya anak kan kah? Oh anak sampean? Ya mungkin di sini ya. Kulaku sing dimaksud bapak, ingin kita terang-terangan mawon. Wonten minat ning putrane sampean. Oh anak seneng. Pokoknya ngelamar. Ngelamar. Oh ngelamar ni anak isun. Enggak. Oh yang kok dundang bocah ya? Enggak. Nak iki. Nenek. Iku siapa sih? Ae kula ku sudah gar gedean iki. Lho. Ya seneng. Ae bapak ku mboten ngoni tani pekerjaan kula. Hah? Iku duitku ning tas kebak lho, Pak. Lho. Duit dulu ning tepak emas kebak malih. Lho. Kanggo sapa? Kanggo putrane sampean. Aduh. Kurang tuntas, wis coba bagi ngomongan. Aduh, cuma maaf bae ya. Anak isune beli gelem. Oh, boten purun. Iya, siapa igan sih ya. Aduh, boten apa-apa, Ma. Bakane wong boten purun niku sampun dipaksa, Ma. Iya, ya cuma dulu. Karena pribasane mekaten, Ma. Iya, ya. Godelor Karangsari. Waktu belak pesalakan. Iya, ya. Maka jodoh kena mari. Asal aja belak kula wong sanakan. Iya, aduh, sabar, iya. Biari kula Ma ari wong masalah perjodohan, Ma. Boten ing ngriki mawon. Iya, ya. Ning kampung-kampung ning desa-desa gak sami mawon. Heeh, maaf ya, Cung. Apa-apa. Iya, iya. Tapi ana syaratnya. Syaratnya apa sih? Kula dugi mriki soten niki tunggang becak. Iya. Ongko 1000, Mak. Larang ya. Larang. Iya. Ya mangga mriki. Mriki apa ya? Sejahtera nek kanggo ongkos becak kula wang, mboten. Priben maksudnya? Ya kalau kula kasih mriki ke dugi mriki kan ongkos becak. Becak. Iya sampean mriki anu kula. Oh, banyak kaken kono. Yang gitu. Aduh, enak temen. Isine dikongkon siapa? Ya, dikongkon kulak yang buka kulak nungkak beca sih. Digawangi siapa sih namanya itu? Itu digawak kulak-kulak lambak. Lah, ya digawang si Kira, ya wis. Ya sampun, kulak permisi nih, Mak. Ya wis, dong lah, agak-agak diora enak. Apa sih lu kulak gelembaiku? Lah, mamaku yang kulak dulu kiyang, Mak. Rumah tanggaku pengen dolan-dolan mawon priin. Anak sudah kegedean, Pak. Apa sih mama yang kurang-kurang nyurung-nyurung bayi anak kongkon kawin ku? Wong segitan, selokan wis gede. Wis wayah. Ari wong durung kiyeng aja dipaksa. Aduh, ana bae. Kok bakal beli bener? Siapa sing rugi, mama? Aduh, la ilaha illallah. Punten, mangga. Ayah mama ni gak wonten ning gri ya, ya mak. Ya. Kalau punten kula mak. Ya cocok cum. Gih, kesuwen mak. Kula kuma sing gri ya duki teng griane mama punya tersibade wonten karep teng putrane mama kang arane Suratmina. Ana seneng. Gih. Duki, kacungnya jadi apa sih lu? Kula kerja teng juragan nelayan. Oh nelayan. Gih. Ning laut. Ning laut mawon saben dinten. Ning laut. Jadi maksudnya seneng ning anak isi? Seneng ning putrane mama. Jadi kacungnya juragan aja. Nggih. Kotak kundang anak isi ini ya? Enggak. Nak. Nenek. Pripun, Mak. Kula sih bokat dereng wonten jodoh sareng kula. Nah iya ya cung ya sampun kira-kira mama sareng kula saya-sayan mawon. Iya ya cung meduluran bae. Iya. Ya sampun mak kula badhe permisi wangsul mawon mak. Kacung balik. Nggih. Iya maaf ya cung. Mangga mak. Juragan nelayan. Napa sih mama? Senang temen. Mana tamu juragan nelayan senang apa sih? Senajan pakaianane ruwet menengening laut, pinggir laut, tapi dungane lumayan. Ku ari juragan nelayan kuno, mama kone bakal warek iwak pedak. Digawe buntil, senoke masih digelem bae. Kun siapa kun ini pojok? Siapa mak? Dan kerang tongkong iku. Ima anjing kun ku. Wong gagah. Lah, arep ngomong apa kun nek? Eh, mana pecun? Wis coba kade ngomongan, kula bohongan, wonten cucuk sandang. Gentleman. Oh, mama durung weruh. Iya. Wah. Kapan kula, Ma? Dalang tarling, Ma. Oh, dalang tarling. Heeh. Kune apa buntitan apa kunu sing. Oh, masalahnya iki? Iya. Oh, kapan iki suling? Bo, kene bolong-bolong makan iki. Nggih. Oh, apa pring kah ini? Eh, sana, sana spring. Apa? Pring kangge suling. Ah, ya pring artinya. Oh, nggih. Iya. Mama sampun ngertos kula duge mriki, Ma. Iya, apa sih? Maksudnya apa sih? Maksud kula? Heeh. Mama capek gak ada putra istri ya? Iya, iya. Oh, singaran surat Mina? Masih lengo, Ma? Oh, masih. Oh, dereng gak ada pasangan? Dereng gak ada pasangan? Oh, masih perak. Oh, masih perak? Iya. Cocok lamun kali kulam ya? Iya. Gadis sirai dalang tarling. Oh, dalang tarling, Ma. Medanok. Lengguh coba. Saking pelajarannya dawuh ge sih. Loh, isin macuming anakku kongkong. Dua keluarga, gage, ngundang tutup. Ya buktinya beli gelem sih, Priben. Loh, jadi temenan beli gelem. Iya. Aja khawatir. Dalang tarling sugi batur. Ayo, kabe mene. Dari masih pada guru pada kabe. Ayo. Ganjen. Ganjen dasar. Ganjen. Wongkuan. Sekongkel karo wongkuan. Ya, bayar. Aja. Sobat kakek. Minggir, mak. Surang jotose ya. Ladang ya jelas, sampai laki ya sampean. Ampun, ngajar. Tak beli payu laki bagian, sak dempet tak plak kayak tembli bener. Apaan sih? Ngora diterima ge, ngora-ngorane yo ora kertas. Kenapa beli mari jotose, mak? Ana sikit-sikit. Ya mending setitik sih buka tak ke. Ngajar. Jahat kono. Kok lamar bi diterima aja pada sewot. Iya, iya. Tuli apa? Senaku maksudnya priben, mama sih beli ngerti. Yah, mama sih setiap anak wong lamar pengennya ku diterima baik. Karo wong kian kudu gelem, wong kian kudu gelem. Sampai tekang dalam tarling, kok kan gelem. Ya kan kau wongi subi. Wongi pakaianannya gaga-gaga, kenang apa? Gula si mak, mau ngajakin nama kinemu dua laki dalam tarling ku. Isi, nok isi. Menengenin kampung, senaku. Oh, ya mama, bagian tak boleh mandu dalam tarlingku. Eh, siapa baik apa maning garang tarling? Bu priben di sana kerjaan ane. Nyah, kerjaan garang tarling ya kerjaan. Enok, bakal waktu dengan jiwa yang nganggur ke? Ngerekam. Oh, iya, ngerekam. Ai, dari dalam tarlingku ana rekaman iki dinta, Mak. Ana ngerekam, ning dian rekod. Oh. Jadi kini mah dalang tarling wis berharga. Ya iya. Bokapku dalang tarling kusok nembangi wong kebolairan. Aduh. Nembangi wong ngobong batak. Wong munjuk subunan. Aduh, ya kunci zaman bengenok. Zaman bengenok masih ngancelong. Jadi kini mah wis maju, mama. Iya, itu harus dipanggil-panggul. Kini si yang wis. Ah, ya wis, mak. Kamanan apa. Pokasi durung jodone, mak. Harus karuanannya apa jari senok be senok sing lakoni. Tinggi. Mak, kula enggak ngodok wedang dikit, mak. Iya bener, aduh, pinter. Aduh, hari wong sugih ku ya. Paingan kecelu. Umayet ya, bapak dan semono bagusnya kekembangan serba anak lampue pating glumepyo jogane wani mlerek kayang kono bareng kita ora ilek-ilek ngetek jogan semene lunge gak keselarak beli iki hari kaceng baritin ku ya ora ngukur waduh-waduh kurungan manuke sampe 5 bagus kayang kono. Nanginnya bukat baik. Anak-anak Bobby yang Redminan? Redminan? Anak apa mama? Iko, anak siapa nih dapak? Wah, kotak ini lagi. Wah, anak gue ngemis. Oh, ya iya biasa Bobby sih. Mana baik-baik? Bahkan anak gue ngemis pasti dijugugi. Baik-baik kok. Astagfirullah, mungkin-mungkin peringanan jodoh ke jembar ini. Iki mbak, cek, sekep. Mbak, kula boten badai ngemis, mbak. Wah, ya sombong. Duit sekep banget, gelem coba. Iki mbak, zaman kian kulur duit sekep, ku angel, batur siwat yang becaur. Sampai ya dibayar duit sekep, beli gelem. Beli gelem, mama. Satu, munggah. Satu. Yang mana duitnya? Nanti, cek, mbak, satus. Boten anu yatra, nok. Kula mriki sote, nok, pada wonten perlu, nok. Anak perlu? Nggih. Ai, beli gartan ngemis. Boten, nok. Iku aja pagi, mak mau beli enak, teman. Pakaian ada wadawung mengkonon tentang camping. Ya, mak, apa ya, nok. Mama, harta anak perlu, je, beli gartan ngemis. Perlu? Iya, bokat gak jaluk. Biasa, Pak. Kodin, kepriksa nih, Mama. Mana, Pak? Kula meriki soten, Bapak. Bade wonten perlu, Pak. Perlu apa? Anu, Pak. Macem sampean mini-mini ku aduh, nembeke, kiri dinapa. Angguran-angguran aneh bulan mulut. Lailah leloh, angguran-angguran yang merenek-merenek. Ana perlu je. Cek, duit ke. Ke, 200 ko. Kumpul maning. Mana balik? Pak. Wah, lalu satu. Angguran-angguran aneh jemini. Eh, perlu beli tamu hebat adam. Eh, nembe pada pating kloyok, nembe pada luna. Wong gagah-gagah. Punten mawon Bapak Dang. Ambang guaran semacam sampean mini-mini. Biasa tamu Bapak Dang. Berdasi, berjas, berkaliber, beruang. Dibeli. Ini di setan kita. Jotes kupingnya serah getian. Mama, bokat mau ngarep pandel sumbangan, bokat kebanjiran. Oh, bokan iya. Anapa perlu apa? Mini-mini. Cuma masih cutikan sepintan tebie, gantungan sepintan inggilas, sadereng ikulah diputus teng Bapak Dam, kali putrai Bapak Dam, kula boten ajeng kesah, Pak. Oh. Aduh, usul, coba kaget ngomong. Thank you. pantesan. Apa gara-gara diimpen lagi minggu-minggu mau? Ini dengannya wong macam kayak kau ini marah-marah ini. siji bari din siji din din gemblung waduh seneng-seneng bae tasingen dimblung tembeke katot dikongkon ing sawah iya mene jago blung jago aduh bunga kita bareng tekan sirah iya salaman dingin blung ayo ya perlu ari wong salaman iya ya helingan beli sirah di masjid bakal sembahyang Jumat sana dan lagi ngantuk dadak-dadakan dijawil ngajak salaman iya ya gemblung sobatnya dari din sing cilik mula lain kamani ilamungmu ibadah mira sana jangan arang-arang dolan nempel ni ngati bahan tak dengarkan senang-senang bahan senang ngeblong senang senang beriben beli harapan senang eh sirai kimanjingi ulama rai gebuk loh apa sih ini ya denuning belai yang ngeblong nangin ni rejek ini bisa nih sirat tekarani ulamarani gebuk soten ya duduk kawan sengsara badan nira kenapa? Tapi arep tekawe seneng delat maning baridin arep dari pengantin sapa maning kan dari pengobeng satu lamon duduk gemblung dinulur sobat dewek masakan enak-enak gemblung kan dari tukang nicipane pengantin karo sapa karo durung-durung ya cia gemblu karo sapa gua matak sirat kesirian oh kita pura sapa tengkono gemblu bagian sora baridin lesak rupa nih nanging pilihan mata nih ora salah sisi genjendil beli bakal karo wong kang tukang nyitak serabi sering mentang-mentang tapi yang ngilak-ngilak baridin bakal aneh ayu pisah bakal aneh ayu weh ayu eh ayu sugi eh sugi sugi kandang eh kandang durung ya kemblung lawan sirat tak perlu beli kesirian wah masih tak kesirian duduk sirat nyumbang apa lamun kita dari pengantin ayo soal kita nyumbang ini kita beli tenaga yang tak kabar bakalan neng baridin keblung orang anak maning beli loro beli telu beli papat beli lima mumung siji anak yang bapak dan kecelup belajar desa bilang gori surat minat ngawin surat minat cocok den sira ku beli nyebut apa ya ari surat minat ku anake wong sugi konon sedeng sira wong melarat konon sapa gemblung soal wong jodoh berangkat pikiran duduk kelawan dunia soale wong laki rapi ning rasa katresnan duduk kedorong tenang dunya aja bae sekali-kali gemblung nyalahaken soal demen aja bae sekali-kali nyalahaken asmara jadi demen konone kira kudu ngerasa diri cepet sirep wong bresa ya sedang surat minat wong kang paling ayu Blung keliru pikiran. Blung, wong nyolong ayam kena disalahaken. Wong gebugi wong kena disalahaken. Iya ya. Wong jiwit wong kena disalahaken. Kaya sira tukang ngundui pentileng tangga bliwara kena disalahaken. Tapi yen soal gemen gemblung aja bae. Sira sok nyalahaken. Kena ing asmara ni alam dunya. besok deleng gemblung. Kadang-kadang wong laki rabi lanange tua wadone nom. Kadang-kadang wadone tua lanange nom. Lipantes jare kang nyawang, tapi jare kang lakoni, jare kang ketiban nasib. Pantes sebab ari wong demeniku paribasane temblek katone watu ali-ali. Cocok gemblung ya, cocok baik kita menjadi batu silat aja sokan maijo. Pokoknya gemblung tak gade kaken pengobeng satu siap-siap bari diingkalin kalau sulat minang bagus bocah prawan ayu anak timbang padam jare kan demen pirang-pirang menusane gemblung bisga gesira padana boko wangsi lagi lu boko wangsi lagi ngelamar boko wangsi mangat singesung durung balik sampe waya meni gemblung sira melu dedo gemblung sira melu memuja aja nganti mokwang si sengsara ni berjalan. Bener kira arep kawin cocok kita perlu sujudin. Oh aja lu ngado-ado gemblung ya, beli kita panik di rumah dingin sekarang. Yen sira lu ngamarani tangga desa radado titik tulung laporan apa ya nauru baridin manggone ning blok endi tak susul sira tak dadak nang pengobeng satu. Ah iya wis pasti arti gemblung arti kesuwun ya gemblung ya wis permisi di sengsara mulai ninggal rasa buat mainan dunia. Tang diulati enak-enak lagi apa Jin? Loh wabun duhi mali iki adol sarungnya beli payu-payu Jin pegel tuh ya wabunnya sing awit tahun buri sampean tembeki laporan ngedol sarung iradin ngamprak-ngamprak pegel ngadol arpan dituku dong ngadol bubuk canggung di tengah ribun ya sarungnya barikin yang arpan tetuku dia bokatan melu nular apa sih jare wong ngadol bubur kacang jare wong ngadol bubur kacang toh dari terpaksa sarung itu tegal lama ini gula di sirat tegal ini kaya yang kinci makanya kinci sarung sarungnya sirat polisi lain masih di sarung di balai kake lho bu tahun maning kula masih duit tanggung jawab meluku bener duh. Ya sarungnya kesuun ya bun kakak calon dari pengantin roncat bapak bengye kakak carungin barikin lu bisa tau kakak nganyar sarung kayak kayak gitu kan waduh arep dari pengantin ya bun sekalian mawon kula ki ulem-ulem kabar gembira mungkin misi enggalan mawon iya iya kesuun ya bun. Muka-muka dari Tumrotos Banyumata ngarepan lawang. Pasrahan gedang digamak balik maning beneran nang ngomong bok sampe aku beli weru kone numai bapak dam aja tulian nurut loyo tiwas gemblung tiwas manggun wis tak ulemi bok sampean gawe alangan disiksa dewek aja sengrek-sengrek turun tadi sebab wasi apakan tadi sebab jalan diketemu ya mbok umah ya mbok diketemu mbok teh ya mbok jangan ketemu-ketemu ya baik jangan ngaku-ngaku ya baik bener emang ngomong sampai nari beli rumah ya bapak dam aja padu kloyong-kloyong baik om pegawaian kang paling jengkel akan nih dunia ku wong ngenteni sampai yang baru ketak aja weru-weru ya baik pas saya weru aja sampean gedangin di kawal balik mani pas saya weru sampean nih perlu nangis umae madep mendi ayo bapak dam madep ngidul iya nih ngarepe anak kurungan manuk perkutut pira 5 5 nih sebelah wetani uma anak kandang dirajek besi lembut anak satu anak apa nih kono kopi cu iya bener nih kembangannya sewernane kekembangannya anak kade bener bener nah seiki barikin pengen tak pon apa mulane mbok kaya-kaya dumrotok tanpa harapan tumiba bari arpan drekoyongan bae balik bari rotos banyu mata arpan lawang ana sebab apa mbok apa mbok disewati wong liwat apa mbok disenengi wong ning pasar apa mbok anak kang ganggu bari din minangka batang kembarep anak sampean kang mumue siji mbok sing sapa gawe kaniaya ning mbok wangsi bagian sorak liwati batang ing bari din dingin dari din siap macem niksa wong tua cung cilik bae niksa wong tua pripun sira mesti ngawit cilik cung nyiksa wong tua dipot-pot sampean tekan dewasa pun apa sih mbok mengkenen dari mbok ditolak ditolak ditolak lamarane cumbuh hari ditolak si Baridin si mbok sira ku mati ya baik wis mati ya baik nggih mbok ditolak ke riben mbok ke ngomong e bak madame nyari ngomong cu ya mbok segala galang ngomong ya tapi blak-blakan nggih mbok mbok ngenesin mbok wangsu kucuk hari masalah diumbang di semenit sewa kusutu di dalam sewa iya terus pripun mbok kenang kelara-lara itu cuk ning serat minat itu yang hidup rat minat yang hidup mbok aduh cuk siraku mulanya gabarin siraku hadir di maris dewasa besar kita ngopi di sirak suci di gunak loling darat, loling banyu Ratmina kan tak bayangkan kang obak aling jodoh durung karuan kang dikandut merucut, kang digodol merojot mbok wangsi Baridin rasa duwe utang banyu susu singawit masih bayi kurung kongsi Baridin bayar utang budi nih sampean mbok bisa sih ngomong kayak kono ayo ora syukur ora terima rasane ngati rat mina bu wong ngeri ya kidul ning mbok aduh malingane larat teman rasane ngati wong tua siji durung kongsi Baridin mas puli dumadakan surat mina ngomongnya ceria tidur suaya waya gaya-gaya bay mata brebeling pipi bilara suara. Selamat tinggal, selamat-selamat, kok masih ada kelangan anak sampean. Bari di jamu. wong tuamu muwe kali siji stega ngusir anak kenang nyandang wirang diriak iduni surat minah bocah gemblek Gusti mualia apa sengalak saumurum loyong luru ademing pikiran kok menawati nemu kelawan padang-padangin jaga anaknya wong sejen tangga batu rakit pun temennya anaknya bapak dan aduh semuanya dari kita sampai keprucut kelalai ngomong tak bocah tak usir soli mendilungai bocah dia belum tolong belum kini sih belum kita kohap sapa jangan tolong ngeyelan yang siraya belum berpun mbak tolong tibur anak baritin belum tolong namun bisa ya mohon balik mana ngembok wis sadar konon ya wis mbok hari kula dikongkoni ngembok sekula gelembah ya tak kula tibi urung ningin di kotak kula ke malang sinaret kuning burung mati sukmane baridin kerasa ngelayung katon burung mati sukmane ngelayung katon pun, Mbak. Yakin sih, Blum. Nggih. Dari pikiran mbak. Iya pas cak kulati mbak. Ya iya, aduh, ya anak baik lah. Ngapal duh nasib temenang uranana wong kang nulungi uranana wong beladi rasa ning jagat semening ngambal dumadakan sesek cengkemorek pengen memangan panas yang serengenge tan ora karep pengen nginum panas baik bawa ning pikiran kelingan tikap polange surat mina sambat ning bapak wis tumekah mujur mengalor arep sambat ning wong tuwa don bisa ning mung nangis tumrotos ngadiraken kami yang pundak tambalan ngadiraken batur siji mung aran gemblung dinulur ora nana rasa rumasane ora nana tulung tinulunge bapak. Pripun, Mbak? Ya tulungnya, mlungnya. Saya tekalen pernah sampe dikepokin. Jadi kita ketulungin sira mlungnya. Tibu anak sampe tekalen ngendi ya mlungnya? Ya sampun, Mbak. Mbok aja pusing-pusingnya, Mbok. Iya. Gemblungapan Bulati Baridin. Iya. Ya, Mbok menawa gak bisa ketemu, Mbok. Iya. Permisi, Mbok. Iya, Mbok. Sampai ketemu, ya, Mbok. Gusti. Ini di kampung Baridin ku. Tebelah keniman. Nyawang itan. Katon seringi ketutup pedu. Badan toli lagi lekaseng kentek puja-puja dari gantilan yang ngati awan dari kelingan yang beriman jingkai pipi orang anak pengerti untua siji dicaci maki sari jaran purnama nandur kacang laka godong arep nari melang beli diterima kelingan lancang omongi padahal si surat mina lawasing lagi rikalan yang ketemu Baridin manggul weluku Baridin kelingan maning cipir kawat cipir mente ora kuat kenang larak lirik mata nebay bari basane kang gawe geger wong sejagat at kenang larak lirik matane bae wah bocah sianan ing kene wis kegemblung aja parek-parek badan isun sangar lu. Aduh, din aja tegelan. Hari gemblung ku bature sapa? Heh. Si relunga sudah digemblung arep karo sapa? Kang tega-tega bae mblung. Mati ya esuk lan sore baridin wis ikhlas kadran ninggalaken sapa, ngeling-eling sapa, gandulan sapa, nyaluk tulung sapa, baridin uripemu kaya kelingan sublap kaya subjek. Ini aja mengkono lamun nyata-nyata gemblung bener dari batreng sejati yang baridin melu ngrasakan kan gretes ing ati tangisan ing batin. Iya belum benar gak impi tutur ing wong tua belum larapku yang gampang obate nanging lara ati yang tambane. Iya benar. Bokat sirah uripe nglawas tinimbang baridin. Duwe pengalaman, duwe pitutur bagus, kenang sial yang awak isu. Pengen weru rasa bakti ning rasa setia ning sirat tumrap batur kaya ngapa gemblu. Lamun nyata-nyata sayang ning bariki, coba gemblu alias sirat kula melu rasa kaken tangisane badan isu. Wis dina aja ngenes-ngenes din. Lamun bener-bener sirat wis nekat mengkono, apa sirat beli ngurungu din? Rungu apa mblung? Kita oli warisan sing wong tua gemblung. Iya aja sok anda mengkonon. Loh, kita kulawas dari baturira wuru riwayat bok bapak nira sing masih awit urip anak bekan. Nah, bareng bapak nira mati sambar gledek jeder bok kira mati tabrak sepur kriak malah dia edak-edak kebok kita waktu narap meluku. Iya benar. Kurang lui sawi semitung dina geger ning balai desa soal warisan. Ngerungu kita nyang ya gemblung dinulur ditundai warisan nimbok bapak nira wujudin coet bodol. Arak gua apa coet bodol di kandak-kandak kening baridin. Eh din, kita diwarisi wong tuaiku dudu rupa coet, dudu din dudu. Iya bakal beli coet ya kembung opranti wadai wak mancing ning blumbang. Wis gamblung ah ajak kandak macem-macem ah iki baridin lagi keder. Sabar din sabar. Kita iku diwapai warisan soten. Warisan doa masa kira beli ngerti doa. Gemblung rungunya ngiyambok bapak nira mati pek nundai warisan doa ning sira ngerungu kita ku. Mung donga dudu donga kang gawe mulya nanging donga kang gawe apes ning badan. Kita ge paham rungu nyang ya sira dipai donga carane wong nyolong ayam. Dipai donga carane wong nyolong kelapa ing tangga. Beli arep bali di ningu donga kaya konon gawe rusak ning awak. Din. Doa kan dudu sembarang doa. Toli doa apa gemblung? Iki doa kemajaran guyang din. Doa apa? Doa kemajaran guyang. Gemblung macem-macem sirat gemblung. Kader sirat tukang meluku pada karo kita sing cilik mula uripe mung bebelokan. Anggur-anggur sirat weruni kemajaran guyang ketik jare sapa? Cari wong tua kita din. Orang percaya sekuku ireng blung yen arep panadol grubuk ada ning batur dewek ning wong mana-mana bae. Yen arep pan kada bohong ada ning batur kang sejati ning wong adoan bae. Alah, poma baridin kandanana selina ping pitu beli bakal ngandel yen gemblung duwe kemajaran goya. Aduh angel temennya. Lamun bener-bener gemblung ketungguan yang kematjaranku ya mestine baik uripe wis mulia sang bengi mula. Sekin si kader kita ganyak seni sing awit kita melek mata nih ngertinya ya wong urip kudu mengkenen angger baik gemblung kau saya soek kayak kita. Ya iya kau soek. Angger baik sarung si jibli salin salin. Benar. Angger baik hari waktu nih rendeng ya gemblung jabure bolet kayak kita. Iya. Angger bayen jagateng rendeng udane ngercek awan bengi gemblung beli satu kulenga-lenga acan siraku gubuk umaya peteng rumpet ajang ngaku mulia ajang ngaku-ngaku anggur-anggur sira duwe temat jaran guyang grubuk temen gaji sira publi percaya apa di beli blung iki barangnya tak gawa-gawa baik ini deleng blung deleng tak serem kita kening topong ho he ho cek ho publi percaya dengan ko idi idi sembarangan sira tulisannya Jawa kuna ya blu ya iya umur dan selawas kinti kinarane temat jaran guyang jaran guyang duduk bener kin asli sing wong tua nira eh temenan din temenan tolikin iki kangarane temat jaran guyang iki ha? Kanggone apa sih kanggo peranti luru utang apa sih kanggo peranti luru kemajuan kerja apa sih kanggo pranti luru penglarisan apa sih kanggo pranti luru dalane rejeki dudu din kemajaran guyang dudu mono paran sapa wonge kang ngerasa diinani wong wadon iya iki diwacakaken kemajaran guyang pasti din ana bukti nengon kang bener gemblung eh temenan kita beli bohong beli din beli bobat eh masa bobat ora goroang ora duh kalesan temen gemblung batur sejati yang bariding kalesan temen gemblung batur rekang pare karo bariding bakal nulungan lamun nyata-nyata diwaca kenata blung iya lamun tak waca badan isu nora papa gemblung beli niati sunarpan maca kemat jaran kunyang dudung mat kematangka dudung mat wong liwat dalan sing tek kemat anak yang bapak dam bocah gembleng keceluk kangaran surat mina kang demen jelajah desa milangkori yen lagi turu gageng lilira yen wis nglilir gagen jagong ayen wis nyagong gage ngadega yen wis ngadega ge mlayu ambrengenging kaya jaran teka welas teka si atine surat mina welas asi ning badani su Ribendin peraksanane. Aduh, pengkorok gemblung, pengkorok blung, mengkorok. Tulisane Jawa kuna ya blung. Iya. Iki kertas sing serada remek-remek dirayak bisa ing lawas. Wis lawas kumpulin. Kali sira weru lelakone din. Orang ngerti blung kudu dilakoni. Dilakoni din. Pirang dina? 40 dina, 40 bengi sira bekena mangan bekena tunggu. 40 dina, 40 bengi. Benar. Gemblung, ha? Orang anak manusia kang tadi saksi ning alam dunia ilawak ira. Iya ya. Lamun bener-bener kemat jaran guyang bisa nebus wirang embok wang sirik kalanin diri aki dunia surat mina. Ha? Tak lakoni gemblung. Iya din lakonan. Tinimbang barigin urip mungkang ojejek-jejek jagat baik. Benar. Tinimbang baridin urip kanggo ina-inane wong ayu. Tinimbang baridin kanggo ganjel sawangane wong wadon kang bagus-bagus bagai suara nekat blarpan kolu mangan blarpan kolu turu patang puluh dina. Iya, teklah kuning kemating gemblung. Benar, benar deh. Palaisun jang diimblung ning awak kira. Jang di apa? Lamon besuk surat mina kalaksanan dadi edan kena yang kemajaran guyang isu narap kaul karo gemblung dilulur. Nah, oh noni ya. Kaulane sepala bar arep kaulan andon mangan. Andon mangan. Andon mangan ning umah ramblung. Iya iya bagus bagus. Iwake ayam saking bungae bari din ditulung ning gemblung dinulur. Iya din bener. Mangan bareng karo kita. Iya, Mlung. Arep kaulan adon mangan ning Umaira. Iya. Gemblung kang liwet. Gemblung nyembelih ayam. Bener, bener. Beras ya beras sira. Ayam ya ayam mira. Bari din kari mangane bae. Wong kaul jemukono. Kun siarane wong remek pun. Iya wis gemblung numpak ning langsane itu makan iwak tuning sementara pepisahan sengin kelawan Baridin. Baridin mengkosore arepan adus krama sejang lakoni kemanjaran guyang jaluk krama team lu. Aja wajar. Uga isun jaluk pandongan ing kelawan badan ira bongkat bay sirasa najar lezak rupa ning becik atinati nih mandi tadangan. Ya yang batur langka mani. Oma aja tega ning Baridin belum bongkat isu norak kuat beli mangan di turu patang puluh dina ngeletrak ning tendalan dari batang Oma kuburan jamblung. Oh aja wadir cek adung konon. Aja nanti gawe gegere wong kampung. Aja nanti gawe bibit penyakit isuri piora kago mati pisan dari musue wong pirang-pirang. Iya iya. Selamat tinggal gemblung sementara tak ketok dingin lakon ing sun kelawan sirat inuane jamblung. Poma poma siraja tegamblung beli beli sanajan sira ala rupa ning sun percaya mbokat sira besuk turunane wong sakti mlawa dunya. Mbokat sira turunane wong sakti mandraguna jamblung. Bokat sapa weru yang yayat yuyut ira buyut ira bengen canggawa renget titi sewong diksurawi jileng sangat apa sakti mandraguna. Ora mempan sapucuking braja. Jodohnya anak iparek apa sih masih dawa, apa sih cendek bocah ini? Duh, biar hari kelingan mimi ebengin seputek. Ilo kata ngenes dalam bocah. Kita seputek berbesa milih banyak mata. Aduh, ngegel. Mumpu banyak menega menti karena tak kumbar bay bagian. Jagat mi sore. Ratmina, pripun mak? Singen dik. Aduh, mama. Ya, mama biasa temen. Ari anak wis gede, mak. Aja sokat dikelangi bae. Umbar bae apa ngalor arep ngidul? Aduh, arep ngalor arep ngidul. Ari kono narepana rundingan apa si mamaku? Rundingan soten seneku waya apa coba. Bukan seneku dua pilihan dewek kan? Ah, boten ya. Kula simak. Eh? Komaning durung kiyang umah-umah, mak. Durung kiyang? Kere. Ya wis bakal nunggu mama dikit belas malah. Lah, ya wis. Bakal senok durung kiyang. Sebab mama ki repot ndelok ana senok melas. Jadi mama bedingin ya nok ya. Bagian mama eh. Iya. Ya wis tak urunang kula beta mah bakalan nek. Senoke setuju enggak nek? Setuju, tapi mama eh setuju beli di luruhan kula. Ya wis supaya maning senok. Bener mak. Asal senoke setuju. Karena tangga beta mak. Eh? Anu tangga baikku. Ya wis, ayo. Bocai kuning bunder kah mak? Sebab mama masih jarang nangga ada dorong. Kuning. Iya, bocah kuning bunder kah? Kuning bunder? Iya. Nah, sing pada karo cenak. Mau kah, mak? Iya. Are siapa? Mar. Oh. Si diundangnya Mar-Mar deh kah? Marjuna? Duduh, Marjuna. Marjuna? Marjuna mah budeng. Mariati? Duduh. Mar siapa? Martabak kah, mak? Iya. Martabak mah dijabur. Ya, iya manis, bocah. Iya, manis. Kuning bunder. Aduh, umur gede, anak. Aduh, yang harus sebutnya. Hari konon bener, mama pengen umah-umah. Ya, pengen sih pengen. Mung cuma sing setuju karo senoke. Konon. Mak, bagian tamat tapi bocae, anu. Masih ya. Pantarane kula, masih bocah. Nah, iya wis, nok. Bagian? Masih bocah. Ika, nih kanak, kak, tangga desa, kak. Bocah, di nok. Tangga desa. Bocah siapa sih? Bocah. Bocah edan? Ya. Oh, kayak mau, tamu mau, kak. Komis, kempral-kempral. Aji sokat digulati baik, bakal gula mangkat-mangkat, kumak. Maksudnya mama khawatir-watir. Anak mung sira-sira si jie, terus kelingan miminya. Kulaku jara dewek si lagi pakar pikir, mak. Karun sapa, kulaku jodoh. Konon? Keder yang ambil bikin makanan, sing melas ning mama, senok ya? Nggih wis tenang kowe mama sih, pokoke asal kula oli jodone wong bener, wong sepapak sugih karo mama. Kanggo apa? Bakal kita duwe lakine wong paduan bae sih. Ya, milih ya tuh. Iya milih. Mak kira-kira kula sing sepapak karo mama kadunyane. Ya wis kau milih ya. Nggih. Cenok kaki bobok. Anggulang-anggulane jam cicil bae. Temu bengi bae ya mak jagat. Iya. Kula sih mah dereng pengen turu, mak. Apa sih? Bade melekan. Melekan. Nggih panikin ku bengi juma. Juma kini? Nggih juma kliwon. Alah. Senok arepan melek konon. Nggih, mak. Aduh, iya supaya rejekine. Ya nek ya. Supaya parek jodone, mak. No, parek jodone parek kan senok beli gelem bae. Kulae durung ana sing kepilih sih, mak. Coli pikiran mama lagi pusing temen, ginok. Duh. Mikiri apa embuh, geger. Pusing. Lah, apakah? Biasa pakai. Tak hitung ya, nek ya. Hitung. Iya. Nyesok rezeki belai rezeki belai belai mak mau nih sing rezeki gini mama sih iya bener salah lah menghitungnya sing belai dikit pasti rejeki. Konan malahnya si salah. Jadi kira-kira belai dikit. Pakang hitung teke, kaya sing rejeki dikit. Sing apa? Sing belai dikit. Sing belai dikit. Iya, Iska. Muka priben, ya paling muni mani yang kau suki kau yang mene. Iya, Iska suki ki. Hitungnya, ya wis. Iya, ya mak. Blai rezeki, blai blai ya mak. Ngusung blai yo, tetep blai. Wah berarti rezeki blai. Mama sih dikenang itu tekek bokat mak. Jadi wis kok bakal tekek muni mani rat minasing hitung ya mak. Los. Selok-selok sing hitung, selok. Kok bakal muni kula sing hitung ya, Mak? Ya paling kok jam telu. Iya, biasanya waya-waya subuh, Kak. Subuh, iya. Kak, Mak, mani, lus, mani. Cul, Mak, cul. Belai. Teka kurang ajar, kok jadi batin nih, kuno. Nih, di sini, kuno, nak. Sekali. Teka kuan. Iya, nih, cu, kuno. Ya biasa, kalau ini gowok jahat kuno, ini bolongan ya? Iya. Ini ngapain tak sogok-sogok. Sajar. Ini ngapain, tekak, beli bener kuno. Mak, anggur-anggur beli turu-turu ya. Senok mana los? Kayak-kayak, beli ngantuk-ngantuk mataku mak. Kula kutak remer makan angger bae melek bae. Pengen turu mah. Ah, kelekan mawon, Mas. Apa kali? Kelek, kelek, kelek. Senang mama siapa maning kun koprek tabuanane napringan apa mama sih ditabui kuku kan joget ana batok mun tak tok tok bae aya geye is mama arep bobo enak ya mangga dikancingi kabeh dikancing segala jendela lawang toliko genin pawon-pawon kadi papat-pateni kabeh enak ya lima iya mama bobo no nggih kenek guyu-guyu makanya pelas keliling kopong terus dimata diturut-turut kayak diremer-remer senangger melek perasaan kudenak baik sedikit pada gara-gara niku ya dudung ngemat ngemat tangga dudung ngemat wong liwat ning dalan sing tek kemat nok surat mina anak ing bapak dan prawan ayu kang gembleng kang demen pirang-pirang yen lagi turu gageng lilir ayam wis nglilir gageng jagongan yen wis jagong gageng adegain wis ngadeg gageng melayu amrengengeng kaya jarang teka welas teka asing surat mina welas asing ning badan isu beli peranti-peranti anggur-anggur jito ting pengkoro merinding apa nagara-gara ini apa beli peranti-peranti saben bengi biasane wani kende ting kaya wedi pisan. Thank you. adus makan ning sawah. Wis wayahe. Maman direpna dina pian. Mana senok yang ngatur wong ning sawah ya? Hah? Wis. Lah puyeng, Ma. Bakin jama kadate arep ngkon sapa maning? Arep ngkon sapa? Mong ma puyeng. Ih. Jamak nok ya wis bakal puyeng mangkat ning sawah. Wis garak na wedang bae. Garak na wedang ya kanggo mama. Ya nek ya pinter. Wedang, Mak. Heeh, pinter. Heeh. Les mana? Duh. Niki, Mak. Ai. Wedang, Ratmina wedang. Kenapa oli golok? Kukung wedang, cukup na wedang, garak na wedang ku mama. Maksudnya golok. Wedang. Maksudnya lek karo dang. Ya si jen. Wedang, Mak. Wedang, Mak. Wedang. Rasa mau ku golok. Wedang-wedang golok. Niki, Mak. Baridin. Wah, si beridin-beridin siapa? Kudu jadi tiba, pribil kuno. Mamae sih beli gagi. Mama pribel, ngurang-ngurang ni je, ngomong berizin siapa sih? Puncak itu jadi kaya konon tu. Mak, minta berizin ni mak. Nok, sing eling, masa senok los mana salin di, nak salin, adus, dan pakaian ni masa kaya konon baik, ya. Les mana saling kelambiai ku angger baik kelambi wingi kini saling esok dah katewes bukan anak papa kau ni kari berbat di kongkong kari keloyong dah konon les habis dingin saling ya gimana pintar duh iki bocah kenang apa dadi anggur-angguranane jegendang-gelentungnya beritin-beritin mau konon beritin siapa sih lahir anak di singait mau bengi ku ngelora turu-turu. Pasti lah. beli. Iya anu-anu yang bisa apa sih no keter ya anu-anu. Bisa aku maningnya marisin. Hahaha, ini bisa keripin lagi gue. Masa aku maning baik amat. Bisa lo ngomong mamang beri gak, si bapak nila. Ya bisa baik sih lah, beli maris. Hah? Bisa beli baik. Oke, suruh ya. Aku maning ya, mang ya. Aku ngomong ya. Iya. Bocah siapa kan? Mau minum ini kak? Mang Kaman. Eh? Mang Kaman. Mana pak? Di kongkon apa sih ya? Eh? Anu mak. Di kongkon undang ke Kang Baridin mak. Undang Baridin? Ah, boten pak. Yes, aja bohong. Aja bohong. Hei, boten cias. Ish, aku nggak bisa. Jangan tunggu kerupuk. Kerupuk itu cici. Niki, niki. Mana? Jak, petit. Tengar di kaisin aku kunjer-kunjer aku. Bapak jam nyeret, nyeret. Jahat, kunjer nyeret. Jahat, takut lah. Mengajar, mengajar. Ikut ke bocah. Iya. Rat. Iku anak baturi nyamper sekolah iku. Eh. Iku baturi lah aku. Ngono. Rat. Sekolah. Ayo sekolah. Oh, Ratmina, apa beli sekolah? Eh? Ratmina, Mak, ingkang Baridin, Mak. Ika batinnya nyamper sampai makas jerekan bae batin pirang-pirang. Sile meneng bae ning omah. Apa nangis nuk, eh? Sayang, nang apa? Eh? Kula inget bae Kang Baridin, Mak. Nang apa nuk? Nyusul bae, Mak. Eh, Baridin siapa sih nuk? Nuk aja nangis. Nuk, sing eling. Siapa Baridin siapa? Maka waya menikku makang Baridin ku lagi melukuni sawat. Aduh lah lah. Hari sebut kelingan Mimi ya. Mimi ya kelingan. Ucah anak mumpu ya Sici. Tiga jari nyamun kolon. Kang Baridin. Aduh, lok ngomong kayak kumur. Jadi mama yang pusing. Mari Kang Baridin, Mak. Ajak ayak konon dari mama yang ini. Kang Baridin. Nok. Ajak konon. Harap tolong ning sapa. Ken sambat-sambat ning sapa. Namun durung mati Kang Baridin Ratmina kuis tinggal jari puripan Nok ngiling aja nangis Nok melu bae Ratmina ini sampean Ya, Mimi rasanya kayak kenen Mama kan. Ayo maju cobain Kang Baridin mah. Sudah hati. Mama kok aja ngomong bolot. Kayak umi sebaik nek. Takdir sing ora kena dipungkir. Kang Baridin dilalah kersane Kang Kuasa. Kilala kersane kang kuasa bokat lisna si berat mina kang Baridin sampai hati ngalalani rat mina dan kayak pertama lagi malam Jumat Kliwon nikah waktu kita turun mana Jumat Kang Baridin sih Mak dok bunyi nyusul ya bunyi kenai mama gak kepengen mama dok yang miskelingan Kang Baridin kuma kayang-kayang ganjel ning mata Baridin sa kaya-kaya mawong sejagat langka sing bagus e kaya Kang Baridin Kang Baridin apa Baridin anak wong ora duwe tambalan dengkule masih bisa mersen bocah ceret selawe. Eh, mene. Priben, kok? Iki. Si laki lagi nganggur? Oh, ninggal lagi nganggur, Pak. Oh, hari wong nganggur ku ora kerja ya? Ya beli hari wong nganggur ayo beli kerja. Iya, maksudnya mengenai. Beri ben penting gak, Pak? Penting. Soal apa, Pak? Jujur penting. Tapi perlu. Oh, penting tapi perlu. Iya. Ya pada bae tunggal are perlu. Iya. Iki maksudnya si laki lagi nganggur, tulung mulai tanah anak isun. Mulati. Iya rat ninggal kan di sih Wak ninggal iya aduh wis lawas Wak durung nembek loyong. Oh nembek loyong iya ana ciri-ciri ya ana mari aja nangis coba menang dik menang kan jelas ciri apa Wak ciri rambutnya ruwet ah iya bucai bucai gak Berben. Rambutnya ruwet. Terus. Dari nyambat teh, anu berizin baik. Oh, berizin nyambat teh. Iya. Wah, dari edaran berizin Pak. Iya, kaya-kaya nih, kaya-kaya. Oh, kaya-kaya. Iya. Kita pun tuh sih ada fungsi sih barangan sih cuk. Terus berben gitu Pak? Jadi lamun sih lah bisa ya. Aku jaluk apa baik lah. Oh, bakal dipai hadiah. Hadiah. Hadiah. Hadiah. Terus apa bae wis lah. Ya wis, isun sanggup, Pak. Iya. Katakan kok isun ngalor, Pak ya. Iya. Ya wis, Pak. Permisi, Pak. Iya. Tolong ya. Sampai ketemu. Ya, selamat ya, Pak. Lamun beli salah ciri-ciri ya rambutnya ruwet dan madal-madul wayah pian kirupan itu bocah itu wis malah kan disambat kan barijin baik eh menekin biar wis nurut dari sun ayo nurut dari sun wis gak apa-apa wis nurut wis nurut Isun wis asil, Pak. Asil? Ya. Nggih. Oke, meneh durane ndek kita. Durane. Bocah ndek. Oke, Mas beli katon wae. Nggih. Loh. Ih, priben. Ki mah duduk ini. Ai jare wae lu, ana ciri-ciri ya rambutnya ruwet. Asale priben jare ngulati Ratnina ciri-ciri rambutnya ruwet kan isun hasil kulati ku anak isun si bagus Ya bagus, jare wong kok nyambat-nyambati ku Baridin-Baridin bae. Nyambat Baridin? Iya. Wah. Wah, ya berarti ki mae danang Baridin maning ki wong ki ini. Ya iki buktine wong iki rambut e ruwet. Eh, wong edan. Masa wak? Ya. Ah. Dipercayalah. Wah, wong edan gini. Ana bae wong kok nangkep wong anak isin jauh dia wong edan maning. Baik, ya. Tolong gak, udah rakan tali ya, wah. Iki tali kula, aku tadi aku nak kerja apa kena. Ini tali tali ini. Boleh sanggup, bersuci, nampak di sini aku. Mana gak? Ya, di mana? Mana baik, mana kisun tali gani. Tolong menghenti. Tolong mengendi parane ucapku. Ya miskin marpan tak kulati bae. Bu mending bu mending. Jadi laki nek. Di pengen lari karo sira-sira dikelingan ta sing cilik pula sirang memangan kita mau. Wis sanggup mau dipengen. Alah mbok sih. Kula ku dikongkon mbok. Kongkon kula di Baridin ya ketemu ya kula ku nurut. Baridin wis enak mbok. Wis enak. Baridin wah wis seneng cincin. Ningin di ningin di. Ning desa Loran kan mbok. Oh ya syukur. Kelingan ning mbok pajakku. Beli gelem mbok, tiga balik beli gelem mbok. Eh, Duk. Nun. Kita mau jodoh karo sirep ora sanggup. Eh, mbok aja mengkonon, mbok. Beli mbok ning ladeni sirah. Alah, mbok sih. Sing cilik mula kita kepengen berabi, akhirnya kinemu janji dewek kalau ditinggal royong. Ah, ning dibuntune betak kupak beli burung. Dong tak kupek ku nyata akhirnya sih aduh iki ngemek-ngemek pundak Kang Baridin Kang kok kawin ya Kang minggu mah ya kawin benar kawin kapan kawin ya Kang ya ayo aduh sakit ayo Kang balik yuk boleh kawin ya Kang ya aduh sampai keri titik-titik bohong kan pokone bakal kawinan enggak apa-apa kan ya luru gue kan rame-rame apa baik kalau kita lagi ngubek-ngubek ketemu ketemu sampai ketemu pian ya kan. Aduh lah. Ayo kan balik yuk. Idi. Idi mau edan. Mongen si di kan sing diulat-ulati. Sangka kita mbok wang idi edan mongan. Lah kabar idi ne mangkat. Kabar idi. Mongon balik ayo gara-gara kawina. Ambak kalian, ambak kalian. apa saking gemblung jaman bengen kambohongi? Apa saking membodohan, apa saking gorowan? Durungan kabar-kabar tak lalikur baik karena nyebut gawe meluku herkir-kiris apa kalen, apa kalen, apa kalen. Thank you. Malah-malah ini anak kang medan nangis, anak kang merasakan aku melas. Ya ya, cuma kita sih yang ngerti. Aku yang dalam aku yang puas. Insi mengkenen bayar din, mader kira kita harus kebuktian. Iya, bagusnya kira dibuka abad itu. Kita kan buka. Iya, kita menin itu orang bayong kita beli apa apa cuma bawa bolet. Din. Oh, bawa bolet, bawa bolet, latihan sapu olimpu tak tutup. Aduh, kemblong di dulu. Sana jangan batur kayak si dulur. Godong gedang pada nonton, kebo gudel pada melunyak seni. Iya. Sedurung isun ketemu kalan surat mina, lan ngomong unek-unek yang batin isun darpan buka sembarangan. Bagen boleh deh panganan sirah bajek. Jadi terpaksa nekat sirah kudin. Kadren boleh diki mateng ya belum mateng din. Sedian go kita kongon isi yang weteng yang baridin. Bener. Liwati cangkong didilat ning ilat supaya ana rasa di iya iya. Masih larang regane ratmina karo regane bolet. Aduh. Bagi ini sungguh sirah bae belum. Oh lamun sirah wis cekade kaya kononnya din. Ya sing hati-hati lah. Kita sifat batu lamun sampai kehilangan batu. Aduh. Rasa sedih kita kan. Kesun si kesun, nangin baridin kok kan buka kok dingin dalam paning baridin masih nekat. Durung sudah rasa ning hati, durung mentas rasa ning pikiran, durung pragat rasa ning batin, lamun rat bila durung katot kesalahan ning mata, rusak pragati nebus utawi. Gamblung aja membeda baik kita iki. Alak si lemes, belum kita ku keringet blimet. Dengkul kaya coplok-coplokan, mata kekunangan sangajan awan-awan nyawang kebo kadang-kadang beli kato. Sampai mengkononnya belum aku yang tau orang ganduling buntut yang kebo kita iku sempoyongan. Mau gan mang gunawas ku mene. Hai, mang gunawas mene? Ngirim sejane rupane nyawang kita beli tegal singkat doan. Jari kita wis mang gunawas ada repot-repot lah. Kita gak kesuwun yen nang gunawas nyawang kita sempoyongan iki masih sanggup makani. Mung bae kita ngerasa durung pragat anggone nglakoni kemajaran dunya. Kepaksa kita iku tolak segai gembul. Tolak bener. Aduh, nak kelai warane iki. Ya kesuwun gemblung ya. Ya wis din. Kita akan mau ngedingin sedelak ya din. Iya iya gemblung. Sira sing kene ya kerja kang bekal-bekal din. Mung ajak kelalen gemblung yen ta baridin lah umur esok lang sore tulung lah kira kuyong sobat raja tega. Oh iya wis aja nganti batang isun kedangan surat mina gawe geger wong sejagat isini nganak putu entok diri wong lanang yang mabok wong wadon kayak kon aja watir pokok ngelamun sira bener mengkonon wis bukan kita amat amat disukan selamat jalan. Rimbiak-rimbiak singkat doan ngamba galang sempoyongan. Siapa ini? Wardin, Ratmina melu kan? Ratmina? Ratmina. Kue bisa sempoyongan melorot mekon. Pegel-pegel beli-beli ya. Apa beli kelingan surat Mina lagi waktu zaman semana? Baridin rima wong blesak ala rupa. Baridin rima wong melarat liga-blega apa-apa. Orang pantes Baridin anak embok wangsi kang dengkule tambalan. Peloni ningrat Mina. Pelukang, ayu bari kaurangnya. Aja kedanan bari di gong besak no. Matekan ketularan besak gelar beli di dusalah kita salira dewek Ratmina. Tangisana sedina ping pitu tumroto sabanira diwadai kebak sepaso. Robakal Baridin tunduk ning badanira nyelingan riwayat benget. Wong tua kita rangga sepocong wong larat dia cece badanira. Yen wong jodoh, yen wong demenan, yen wong seneng ning luwih. Sirak wedan, pantes gak sirak kula kini karo wong edan lanang. Baridin mah kepalang, senajan sire nemen kedanan demen ora bakal kawin. Isin Baridin masa iya Baridin temeke kawin jera bine wong edan. Kan balik surat ning. Beli ki yang sungkan. Sirak wake kang demen, jare sirak kang demen wong sugi-sugi, wong duwe mobil, duwe motor, duwe sepur, duwe kapal. Nang abang ubek-ubek Baridin wong tani blega-blega apa-apa mung duwe luku mendukul pundake. Kumpul kabeh kumpul kabeh kumpul kabeh bagian di bare ada sih tadi terbaru. Ya mang di kuburan nih di mang ini ada mati nih tangkon nih sawah pinggirnya melupu. Ya sekolah kan pinggir sawah lah. Ya benar di kono merah. Kau disewati beli mang. Ya izin bayar nih uang masih di sawah. Wis beres wis di kubur tamang. Ayo lah. Ayo ayo kubur kubur. Kasih waktu tas bayar mang. Seneng nih wong lanang tolakan secara halus lakan jodoh lumayan keseduduran aja gawe lara hati nih tunggal sapa pada manusia tunggal umat buah buah rasa cua panjenengan mengintang lapangan Baridin. tinggal rekamannya cukup dicolok pengen peniti saking member panggung. Tetap uswakos kuniki berkaya hasil rekaman ingkang digarap secara cermat dening tenaga-tenaga ingkang terpercaya saking Dian Rekman. Maturakan matur kesun saking sedaya peratusan panjenengan lumajang ngelapahan baridin kang embe mawon kula suguhaken. Para pamirin sedaya mbok menawi wonten diantawise nami-nami para pelaku kelersan sami kali nami panjenengan niku namun bersifat semata-mata hal ingkang boten disengaja supados kauningan lan boten kesupen sederenge rencang-rencang tarling putra sanggala khususnya para pelaku Tritra Baridin bisa kali panjenengan sedaya kangge sementawis yang pakai badai ucapakan matur kesuwun lan ucapakan pepisahan terutami pisan kula minangka pelaku Baridin aturaken matur kesuwun saking pratosan panjenengan lan nyunaking pangapunten saking sedaya kalepatan maklum manusia ninunya panggonan salah kajawi saking punika ingi punika Uun Kurniasih minangka pelaku surat mina sempat manggihi panjenengan sedaringe sarang-sarang pisan. Kajawi Uun Kurniasih minangka pelaku surat mina wonten ugi pelaku istri sanese kados dene Mbok Wangsi ingkang waktos puniki dilampahaken dene Ibu Tim Sutini. Pun dikelalenakan salah setunggaling pelaku sepuh salah beteng lapan puniki ingi punika peranan Bapak Dang ingkang dilapakan dening sederek Dul Latif pamirem sedaya kula minangka Bapak Dang pilih wonten kesawonan saking wiraosan kula nyuwun agunging pangapunten sampun pun semeten si wonten salah setunggaling peranan sanajana sekedap nongoleh tapi mboten gampil dikelalenakan tugasin sebab Tritra Baridin mboten badhe kocak lan meriah tanpa kemat jalan guyang sinten ingkang kula maksud ing punika tiang kang gadai jimat kemat jalan guyang gemblung dinulur diperananaken deni wah boncel pemireng daya minangka kelampahan Baridin iki kula dados pelaku gemblung binulur mbok pilih wonten kawonan wirosan nyuwun dipangapunten sumi semonten matur kesuwun makaten wau para pamireng kejawi para pelaku ugi para pendukung penata gamelan lan musik sedaya ngaturaken matur kesuwun kados dene Didi Junedi Dede Budiman Sartina Wijaya lan sanes-sanes wilujeng pisah ngantos kepanggih malih sanes wakos sumangga.